Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada kitab Al-Adabul Mufrad. Demikian pula syarahnya Aunul Ahadis Samad li Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marhali rahimahullahu taala. Yang mana pada pertemuan kali ini kita sampai pada hadis yang ke-576. Qala al-muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babun innal ghanama barakah. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, bab yang berkaitan dengan innal ghanama barakah. Sesungguhnya kambing itu berkah. Al-ghanam, hewan kambing. Barakah, dia adalah sesuatu yang memiliki keberkahan. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, bab ini diambil dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Urwah Al-Bariqi radhiyallahu ta'ala yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam As-Sahihah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghanamu barakah, kambing itu berkah. Demikian pula hadis datang dari sahabat Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, sama lafadznya, al-ghanamu barakah, kambing itu berkah. Dan juga sahih secara marfu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya as-shalatu fi marahil ghanam, salat di kandang kambing itu diperbolehkan karena kotorannya itu tidak najis. Nanti akan dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala. Demikian pula datang riwayat dari Ummu Hani sebagaimana yang ada di dalam musnad Imam Ahmad dan dalam musnad Imam Ibnu Majah, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam As-Silsilatul Ahadits As-Shahihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittakhidhu al-ghanam fa inna fiha al-barakah." Ambillah oleh kalian kambing, maksudnya peliharalah oleh kalian hewan kambing tersebut. Berternaklah kalian dengan kambing, karena sesungguhnya pada hewan kambing tersebut ada barokahnya. Ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu barokah? Barokah adalah subutul khair al-ilahi fi syai'in. Subutul khair, tetapnya naam kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, artinya tetap, berarti dia langgeng terus-menerus ada, tumbuh dan berkembang kebaikan tersebut yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu tadi. Sehingga ketika sesuatu tersebut dikatakan bahwasanya dia memiliki barokah, memiliki keberkahan, berarti pada sesuatu tadi ada kebaikan yang banyak, kebaikan yang terus-menerus, yang itu dan kebaikannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasannya di dalam hewan kambing itu ada kebaikan yang banyak, yang mana kebaikan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwasannya agama Islam adalah agama yang lengkap, agama yang mencakup seluruh kebutuhan manusia, sampai dalam masalah kambing pun di dalam agama Islam itu dibahas. Naam fal barakah, maka yang namanya barakah di dalam agama Islam itu terkadang ada pada seseorang, dan terkadang ada pada hewan, dan terkadang ada pada al-jamadat, sesuatu benda yang mati. Apa kaedahnya? Kaedah atau rumus di dalam permasalahan ini, annasyai', bahwasannya sesuatu itu dikatakan bahwasannya sesuatu tersebut memiliki barokah, memiliki keberkahan, itu apabila ada dalilnya, datang nas baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Nah, seperti mereka para anbiya, para rasul itu memiliki keberkahan. Nah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waja'alani mubarakan aynama kunt, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan diriku mubarak, memiliki barakah dimanapun aku berada. Ada kebaikan yang banyak pada diri Nabi Isa alaihi salam. Adapun yang ada pada hewan, contohnya adalah ini, pada kambing, al-ghanamu barakah, kambing itu adalah berkah. Adapun pada sesuatu seperti Hajar Aswad, juga al-habbatus sauda, itu diantara sesuatu yang memiliki keberkahan. Maka perkara-perkara yang datang dalam dalil, dalam nas, bahwasannya sesuatu tersebut memiliki keberkahan, maka sesuatu tersebut, bahwasannya sesuatu tersebut pasti memiliki keutamaan. Hada yadul, maka ini menunjukkan bahwasannya pada perkara-perkara tadi yang memiliki barokah itu memiliki keutamaan. Di sini beliau membawakan hadis yang pertama. Qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik, an Muhammad ibni Amr ibni Halhalah, an Humaid ibni Malik ibni Khusaim, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, sanad hari sini sampai kepada Humaid ibnu Malik ibnu Khusaim. Beliau mengatakan, kuntu jalisan ma'a Abi Hurairah bi ardihi bil aqiq. Aku pernah duduk bermajlis bersama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bi ardihi bil aqiq, di tanah beliau yang berada di daerah Al-Aqiq. Al-Aqiq ini nama daerah, nama suatu tempat. Jadi sahabat Abu Hurairah punya sebidang tanah di sana, di daerah Al-Aqiq. Fatahu qaumun min ahlil madinati 'alad dawab. Kemudian kata Humaid, tiba-tiba ketika itu ada suatu kaum yang mereka berasal dari penduduk Madinah, datang kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ingin menemui beliau, 'alad dawab, yang mana ketika itu mereka mengendarai hewan tunggangan. Fanazalu, maka mereka turun dari hewan tunggangan yang mereka bawa tadi. Qala Humaid, faqala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, maka berkata Humaid, ketika itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berpesan kepada Humaid, idhab ila ummi wa qul laha inna banaki yuqri'ukis salam wa yaqulu at'imina syai'an. Wahai Humaid, tolong kamu pergi ke sana, ke rumahku, temui ibuku. Di sana ada ibuku. Wa qul laha, dan ucapkan kepadanya, naam, inna banaki yuqri'ukis salam, sesungguhnya anak laki-lakimu, yaitu Abu Hurairah, menitipkan salam untuk dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yakul, dan beliau berpesan kepadamu, wahai naam, ibunya Abu Hurairah, at'imina syai'an, berilah kami makan dengan sesuatu, apapun itu yang ada pada dirimu, naam, berilah kami makan dengan sesuatu tadi, karena sekarang kita sedang kedatangan tamu. Naam, beliau Abu Hurairah sedang kedatangan tamu, kami mohon untuk dipersiapkan makanan untuk menjamu mereka, para tamu-tamu yang datang tadi. Ini pesannya Abu Hurairah kepada Humaid untuk ibunya. Qala, kemudian Humaid berkata, fawada'at thalathata aqrasin min sya'ir wa syai'an min zaitin wa milhin fi safhah. Kemudian ibunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meletakkan thalathata aqrasin min sya'ir. Aqras itu jamak dari qurs, yaitu roti yang bulat, yang pipih. Naam, ini biasa makanan pokok mereka, orang-orang Arab, adalah roti min syair yang terbuat dari gandum, terbuat dari syair, atau bur, terbuat dari tepung gandum. Ini makanan pokok yang ada pada mereka. Ketika itu umminya, ibunya sahabat Abu Hurairah, menyiapkan untuk tamu-tamunya salah satu qarasin min syair, roti yang terbuat dari gandum, na'am wa syai'an min zaitin wa milhin, dan sedikit dari minyak, wa milhin dan garam, yang semua itu diletakkan di dalam shofha, apa? Shofhah, di dalam sebuah wadah, nampan atau yang semisalnya. Qala fa wada'tuha 'ala ra'si. Kemudian kata Humaid ibn Malik, kemudian aku meletakkan nampan tadi di atas kepalaku, fahamaltuha ilaihim. Kemudian aku membawanya kepada mereka, dihidangkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala untuk menjamu tamu-tamunya. Nah, hidangan yang masya Allah, roti dicampur apa? Nah, minyak, kemudian garam. Gimana makannya? Dicuil sedikit-sedikit, di nam oleskan ke minyak sama garam, kemudian dimakan. Ini makanan mereka. Qala fa wada'tuha 'ala ra'si fa hamaltuha ilaihim falamma wada'tuhu baina aydihim. Kemudian kata Humaid, maka ketika aku letakkan makanan tadi di tengah-tengah mereka, kabbara Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau bertakbir, Allahu Akbar. Wa qala alhamdulillahi alladhi ashba'ana minal khubzi ba'da an lam yakun ta'amuna illa al-aswadan at-tamru wal ma. Setelah diletakkan oleh Humaid di tengah-tengah mereka, dihidangkan makanan tadi untuk tamu-tamunya, sahabat Abu Hurairah bertakbir dan beliau mengatakan, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah mengenyangkan kami dengan roti, dengan khubz tadi, ba'da allam yakun ta'amuna, setelah sekian lama sebelumnya makanan kami hanya al-aswadan, hanya dua sesuatu yang hitam. Apa itu al-aswadan? At-tamru wal ma, yaitu makanan kami sebelumnya hanya dua ini, yaitu kurma dan air. Kalau kalian milih mana? Kurma atau roti? Nah, kalau orang Indonesia lebih suka makan tamar. Tapi kalau bagi mereka yang mengenyangkan ini khubz. Nah, roti yang terbuat dari gandum, ini makanan mereka yang sebelumnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, mereka berada di Naam dalam masa-masa yang sulit, tidak ada makanan pada mereka kecuali hanya air putih, tidak pernah memasak sesuatu apapun, makanan mereka hanya kurma dan air. Dan ketika itu mereka diberi rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa minyak Naam gandum, sehingga bisa dibuat roti, sehingga beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan tersebut. Qala falam yusibil qawmu minat ta'ami syai'a. Dan dari kaum tersebut, tamu-tamunya Abu Hurairah, lam yusib at-ta'am, tidak ada yang menyentuh makanan tadi sedikit pun. Qala falamman sarafu qala, maka setelah mereka semua al-qawm tadi, mereka pergi berpaling. Qala sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berpesan mengatakan kepada Humaid ibn Malik, ya bena akhi, ahsin ila ghanamik, wamsahir rugama anha, watib murahaha, wasalli fi nahiyatiha, fa innaha min dawabil jannah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berpesan kepada Humaid ibn Malik, dan ini yang merupakan syahid dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam babnya Al-Ghanamu Barakah. Ya bena akhi, wahai anak saudaraku, ahsin ila ghanamik, berbuat baiklah engkau kepada kambingmu, wamsah ar-rugama anha. Ar-rugam ini memiliki dua makna. Naam, bisa dimaknakan at-turab ketika di fathah haraknya, dan bisa dimaknakan dengan al-mukhat. Naam, ingus kotoran yang keluar dari hewan kambing tersebut. Wamsahir rughama anha, dan bersihkanlah kambingmu tersebut dari debu-debu yang menempel di tubuhnya atau kotoran-kotoran yang ada di dalam dari muncul dari kambing tersebut, hendaknya engkau bersihkan. Jangan kau biarkan kambingmu itu kotor, nam jorok, tidak terawat. Jangan demikian. Kau punya kambing, ini hewan peliharaanmu, jaga dengan baik kebersihannya, nam kesehatannya. Kalau dia kotor dimandikan atau dibersihkan. Intinya jangan sampai terlantar hewan kambing tersebut. Watib murohaha, dan perbaikilah kandangnya. Ketika rusak diperbaiki, ketika kotor dibersihkan. Nam, jangan sampai tempat tinggalnya jelek atau tidak sehat, tidak bersih. Hendaknya betul-betul engkau rawat. Nam, baik dari badannya kambing tersebut maupun tempat tinggalnya. Wasalli fi nahiyatiha, dan sholatlah engkau di sampingnya, di samping kandang kambing. Nam, karena ini diperbolehkan. Nam, bahkan ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha min dawabil jannah, karena sesungguhnya kambing itu termasuk dari hewan-hewan surga. Naam, ini syahidnya. Kambing memiliki barokah, dan bahkan naam, kambing adalah termasuk dari hewan-hewan surga. Jumlah atau kalimat dari as-shalah, perintah salat di kandang kambing, demikian juga perintah dari beliau untuk membersihkan debu kotoran yang ada pada kambing, dan bahwasannya kambing tersebut termasuk dari hewan-hewan surga, ini sahih secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala walladzi nafsi biyadihi la yushiku ayati 'alan nasi zamanun takunu thullatu minal ghanami ahabba ila sahibiha min dari marwan. Kemudian kata beliau radhiyallahu ta'ala, walladzi nafsi biyadih, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah subhanahu wa ta'ala, la yushiku ayatiya alan nasi zaman, sungguh benar-benar atau hampir-hampir akan datang kepada manusia suatu zaman, suatu waktu yang mana takunu thullatu minal ghanam. As-thullah maknanya adalah sekelompok atau sekawanan dari kambing, ahabba ila sahibiha, itu lebih dicintai oleh pemiliknya, oleh penggembalanya, min dari Marwan, daripada rumahnya Marwan. Marwan di sini maksudnya adalah sang khalifah yang berkuasa ketika itu. Rumah beliau adalah tentunya bangunan yang megah, istana yang mewah, bangunan yang besar. Nah, maksudnya adalah akan datang nanti suatu zaman menemui umat ini, menemui umat akhir zaman ini, yang mana pada waktu tersebut fitnah telah tersebar, keadaan telah berubah, kesatan naam tersebar di mana-mana, manusia mereka banyak yang mengikuti hawa nafsu, sehingga ketika itu al-ghanam, naam, hewan kambing itu lebih dicintai oleh pemiliknya daripada rumah mewah dan bangunan yang ada di dalamnya, daripada dunia. Ini semakna dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyakuna khaira malil mar'il muslim ghanaman yatba'u biha sya'fal jibal yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir kata Nabi alaihi salatu wassalam, keberadaan harta yang paling baik dari seorang muslim itu adalah seekor kambing, yang mana dia membawa kambing-kambing tersebut menyusuri daerah pegunungan, yafirru bidinihi minal fitan, yang mana dia lari membawa agamanya, melarikan diri dari fitnah yang telah terjadi di akhir zaman. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan al-ghanam. Al-ghanam adalah hewan atau sesuatu yang memiliki keberkahan, dan tentunya barokah itu adalah kebaikan yang datang terus-menerus, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan tentang naam al-ghanamu barokah, bahwasannya kambing itu memiliki keberkahan. Sehingga di dalam hadis ini tentunya ada juga anjuran untuk memelihara hewan kambing. Tapi bukan wajib, bukan perkara yang wajib. Sebagaimana tadi hadis Ummu Hani, Nabi SAW mengatakan ittakhidhu ghanaman fa inna fiha barakah. Dan bagi yang memiliki, yang telah memiliki hewan kambing, memelihara hewan kambing tersebut, hendaknya dia betul-betul merawatnya, membersihkan badannya, menjaga kesehatannya, kandangnya juga dijaga kebersihannya, karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, kambing adalah hewan yang memiliki barakah dan juga itu termasuk dari hewan-hewan al-jannah. Kemudian kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala fi hadzal haditsi dalilun ala masyru'iyyati ikramid dhaif bima yastati'u 'alaihi man nazalu bih. Di dalam hadis ini terdapat sebuah dalil tentang disyariatkannya untuk ikramud dhaif, memuliakan ad-dhaif, ai tamu. Bima yastati'u 'alaihi man nazalu bih. Tentunya sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya, menjamu orang-orang yang singgah atau orang-orang yang bertamu kepadanya. Ketika dia memiliki air minum, dikeluarkan. Ketika dia memiliki makanan yang lebih, hendaknya dia keluarkan, dia jamu tamu-tamunya tersebut dengan apa yang dia mampu. Qala wa fihi dalilun ala jawazil ikhbar bima kana alaihi al-mar'u min syiddah liya'rifa ni'matallahi alaihi ba'da tilka syiddah. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang diperbolehkannya untuk mengkhabarkan atau bercerita tentang kondisi dan keberadaan seseorang yang ada padanya dari kesulitan dan kesusahan. Dulu aku kondisinya demikian-demikian, tidak memiliki ini, tidak memiliki itu, dalam keadaan miskin atau yang semisalnya. Apa tujuannya bercerita demikian? Apakah mengeluh? Tidak. Tujuannya adalah liya'rifa ni'matallahi 'alaihi ba'da tilka syiddah, supaya dia mengetahui kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang besar atasnya setelah adanya kesulitan tadi. Sekarang kondisinya sudah mudah, sudah lapang, sehingga dia betul-betul bisa mensyukuri kenikmatan dan kelapangan yang sekarang dia rasakan, yang mana sebelumnya dia merasakan kesulitan. Sebagaimana Abu Hurairah tadi, sebelumnya dia tidak memiliki apa-apa, hanya makan air, minum air dan makan kurma selama beberapa waktu. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, bisa memakan roti dengan minyak dan garam. Qala wa fihi dalilun ala wujubi syukrin ni'mah wa izhariha syukran lillah. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang wajibnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menampakkannya, menampakkan kenikmatan tersebut dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fihi dalilun ala masyru'iyyati wasiyyatil 'alim li ghairi bima yufidu wa yanfa wa min dzalikal wasiyyah bil ihsani ila bahimatil an'am. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang disyaratkannya untuk seorang alim itu berwasiat kepada orang lain dengan perkara-perkara yang bisa memberikan faedah dan manfaat. Di antaranya adalah wasiat untuk berbuat baik kepada binatang ternak. Untuk merawatnya, yang memelihara diperhatikan makanannya, minumannya, demikian pula tempat tinggalnya. Jangan sampai dia ditelantarkan, tidak diberi makan, atau ketika dia digunakan untuk mengangkut beban, jangan diberikan beban yang melampaui kapasitasnya dan seterusnya. Ini merupakan wasiat yang baik. Qala wa fihi dalilun ala jawazis shalah fi marabidil ghanam wa bayanu anna abwalaha wa raji'aha tahiratan wa laysat najasah. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang diperbolehkannya salat di kandang kambing. Beda dengan kandang unta, itu ada larangan, tidak boleh sholat di dalamnya. Adapun kandang kambing ini diperbolehkan, dan penjelasan bahwasannya kencingnya demikian pula kotorannya, kotoran kambing ini tidak najis, bukan perkara yang najis. Tahirah, bahkan itu adalah suci. Walaisat najasah. Qala wa fihi dalilun ala barakatil ghanam li'annaha min dawabil jannah wa hiya khairu ma yar'ahul muslim fi akhiriz zaman. Dan terakhir faedah tentang bahwasannya di dalam hadis ini terdapat dalil yang berkaitan dengan barokah, barokah yang ada pada hewan kambing tadi. Jelas datang dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kambing memiliki keberkahan, sebagaimana kita ketahui dagingnya memiliki banyak manfaat. Demikian juga susunya yang diperah bisa memiliki banyak manfaat bagi manusia atau bagi yang meminumnya. Li'annaha min dawabil jannah, karena kambing itu adalah termasuk dari hewan-hewan surga. Wa hiya khairu ma yar'ahul muslim fi akhiriz zaman. Dan kambing itu adalah sebaik-baik hewan yang dipelihara oleh seorang muslim di akhir zaman. Di akhir-akhir zaman mendekati hari kiamat, sebagaimana kita hidup di zaman ini, hidup di zaman akhir yang semakin dekat kepada hari kiamat. Nah, ini beberapa faedah yang dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala yang berkaitan dengan al-ghanamu barakah. Adapun bab yang selanjutnya yang berkaitan dengan al-ibil atau unta, seolah kita baca pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.